Citu Nada, Via Valen. Sakura Record Surabaya. Buat Cakerjo. Citu Nada. Via Nisti semuanya, terima kasih. Via Nisti digoyang. Enak. PGV. Janji ku tak gotekin orang.